Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang memberikan begitu banyak nikmat kepada kita. Dan di antara nikmat tersebut adalah nikmat menuntut ilmu, mempelajari ilmu syar'i. Kita bersyukur kepada Allah atas anugerah ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan kita sebagai orang-orang yang kufur terhadap nikmat-nikmatnya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada malam ini insyaAllah kita akan melanjutkan kajian tafsir Juz Amma, penjelasan dari Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kita sudah masuk dalam surah Al-Insyiqaq. Terakhir kita sudah membahas sampai di ayat yang kelima. Dan malam ini insya Allah kita melanjutkan pembacaan penjelasan beliau dari ayat yang keenam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan pertolongan kepada kita. Qala al-mu'allif rahimahullah, thumma qala azza wa jal, kemudian Allah Azza wa Jal berfirman, Ya ayyuhal insanu, innaka kadihun ila rabbika kadihan. Wahai manusia, sesungguhnya engkau berjuang, berupaya menuju Rabbmu dengan perjuangan susah payah. Al-kadih huwa sa'i bijiddin wa naw'i masyakkah. Al-kadih adalah seorang yang berupaya dengan sungguh-sungguh dan dia mendapatkan bagian dari kesengsaraan, ya, kecapean, penat, ya, kesulitan. Itu masyakkah. Nah, jadi orang yang berupaya, berjuang dan mendapatkan kesulitan dalam perjuangan itu disebut al-kadih. Sesungguhnya kalian atau sesungguhnya engkau wahai manusia adalah kadih. Pasti akan berjuang, pasti akan berupaya dan mendapatkan kesulitan dalam perjuangan itu. Wa qawluhu ila rabbika. Dan di dalam firman Allah ini dinyatakan menuju Rabbmu. Yakni annaka takdahu kadhan yusiluka ila rabbik. Artinya, sesungguhnya engkau akan berupaya, berjuang keras yang akan menyampaikan engkau kepada Rabbmu. Yakni anna muntaha kadhika mahma kunta yantahi ilallah. Artinya, engkau akan berakhir dalam perjuanganmu itu seperti apapun perjuanganmu akan berakhir menuju Allah. Li'annana sanamutu wa idza mitna raja'na ila Allah azza wa jalla. Kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, karena sesungguhnya kita akan meninggal dunia dan ketika kita meninggal kita akan kembali kepada Allah azza wa jalla. فَمَهْمَا عَمِلْتَ فَإِنَّ الْمُنْتَهَى هُوَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ. Apapun yang engkau lakukan, apapun amalanmu, sesungguhnya engkau akan berakhir menuju Allah Azza wa Jal. وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى. Dan sesungguhnya kepada Rabbmu lah engkau akan berakhir, akan berujung kepada Rabbmu. Surah An-Najm ayat 42. Walihada qal, karena itu Allah berfirman, kadihun ila rabbika kadhan. Engkau akan berjuang dengan perjuangan yang menyusahkan, perjuangan yang berat menuju Rabbmu. Hatta al-'asi kadihun kadhan ghayatuhu Allah azza wa jalla. Bahkan termasuk orang yang bermaksiat, mereka berjuang dan mendapatkan capek, ya, mendapatkan kesempitan dalam perjuangan itu. Ada perasaan tidak nyaman, ada perasaan capek, ada perasaan letih. Ya. Itu juga dialami oleh orang yang bermaksiat. Ghayatuhu Allah Azza wa Jalla. Ujungnya ya, akan berakhir kepada Allah Azza wa Jalla. Inna ilayna iyabahum, thumma inna alayna hisabahum. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Ghashiyah ayat 25 dan 26. Sesungguhnya kepada kamilah mereka akan kembali dan kamilah yang akan menghisab mereka, melakukan perhitungan amal terhadap mereka. لكن الفرق بين المطيع والعاصي أن المطيع يعمل عملا يرضاه الله. Akan tetapi perbedaan antara orang yang taat dengan orang yang bermaksiat, kalau orang yang taat dia akan melakukan amalan yang membuat Allah ridha. ويصل به إلى مرضات الله يوم القيامة. Yang dengan amalan itu akan menyampaikan dia kepada keridaan Allah pada hari kiamat. Wal 'asi ya'malu 'amalan yughdhibullah. Sedangkan orang yang bermaksiat dia melakukan amalan yang membuat Allah murka. Lakin ma'a dzalika yantahi ila Allah 'azza wa jalla. Namun meskipun demikian tetap akan berujung atau berakhir kepada Allah Azza wa Jal. Idzan qawluhu ya ayyuhal insan. Karena itu, firman Allah yang menyatakan ya ayyuhal insan, wahai sekalian manusia. Ya ummu kulla insan, mu'min wa kafir. Berlaku umum mencakup seluruh manusia yang beriman maupun kafir. Innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Sesungguhnya engkau akan berjuang menuju Rabbmu dengan perjuangan yang berat, menyusahkan. Famulaqih, kemudian engkau akan bertemu dengannya. Alfa yaqulun nahwiyun, huruf fa di sini, fa mulaqih, ada huruf fa di situ. Kata para ahli nahu, innaha tadullu ala tertib wa taqib, itu menunjukkan urutan dan akibat. Ya. Sesungguhnya engkau akan berjuang menuju Rabbmu dengan perjuangan yang menyusahkan. Famulaqih, kemudian engkau akan bertemu dengannya. Fa di sini kalau diartikan kemudian, artinya tertib, urutan. Setelah berjuang, kemudian akan berjumpa dengan Allah. Atau taqib, akibatnya. Akibat dari perjuanganmu, engkau juga setelah itu akan bertemu dengan Allah. Ya'ni fa'anta mulaqihi an qurbin. Artinya, engkau akan bertemu dengan Allah dalam waktu dekat. Wa innama tu'aduna la'atin. Ya, kenapa dekat? Karena pasti terjadi. Tidak mungkin tidak, pasti terjadi. Sesuatu yang pasti terjadi itu diungkapkan dalam gaya bahasa dekat. Innama tu'aduna la'atin. Sesungguhnya yang diancamkan kepada kalian, ya, dijanjikan kepada kalian akan datangnya hari kiamat. La'atin, benar-benar akan datang. Surah Al-An'am ayat 134. Wa kullu atin qaribun. Setiap yang akan datang, yang pasti datang adalah dekat. Nah, wa ma yudrika la'alla as-sa'ata qarib. Tidakkah engkau tahu bahwa hari kiamat itu dekat? Nah, Surah Asy-Syura ayat 17. Dekat karena pasti terjadi. Dan nanti akan dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, kedekatan waktu itu sebenarnya terasa oleh kita ketika kita merasakan waktu-waktu yang sudah berlalu sekian puluh tahun, terasa seakan-akan baru saja. Nah, wa idza syi'ta an yatabayyan laka anna mulaqatir rabbi. Wa idza syi'ta an yatabayyan laka anna mulaqatir rabbi azza wa jalla qaribah. Fanzur ma madha min umrika al-an. Kalau engkau ingin memperjelas, ya, ingin tahu bahwa pertemuan dengan Rabb Azza wa Jalla adalah dekat, maka lihatlah bagian dari umurmu yang telah berlalu. Saat ini engkau perhatikan berapa usiamu sekarang. Apakah 40 tahun, 30 tahun, 20 tahun? Pandang kembali usia yang telah engkau lalui. Lau madha laka mi'ah sanah, ka'annama hadhihi sanawat sa'ah wahidah. Kalaupun seandainya usia kita sudah lewat 100 tahun, seandainya. Ya. Seakan-akan tahun-tahun yang berlalu itu bagaikan hanya satu masa saja, satu saat saja, sekejap berlalu. Nah, kita merasa sepertinya baru kemarin kita masih kecil. Kita merasa sepertinya baru kemarin dia masih anak-anak, sekarang sudah punya anak. Dia masih jadi budak dulu, ya, sekarang sudah punya budak. Nah, budak itu dalam bahasa Melayu anak, ya, dalam bahasa Indonesia. Nah, kalau saya tidak salah. Kullu alladhi madha min a'marina ka'annahu sa'ah wahidah. Seluruh waktu yang telah berlalu dari usia kita, dari umur kita, seakan-akan hanya satu saat saja lewatnya. Seperti baru saja. Nah, idzan huwa qaribun. Karena itu pertemuan dengan Allah itu dekat. Thumma idza matal insan fal barzakh alladhi bainal hayati ad-dunya wal akhirah qaribun qaribun kal lahdhah. Kemudian ketika manusia meninggal, alam barzakh yang berada di antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat itu dekat bagaikan berlalu sejenak saja. Bagaikan berlalu dalam waktu yang singkat. Kehidupan di alam barzakh. Wal insan idza nama nauman hadian. Walinaqul nama 24 sa'ah wa qama fa innahu yuqaddar an-naum bi daqiqah wahidah ma'a annahu nama 24 sa'ah. Manusia kalau dia tidur dengan tenang, dengan nyenyak, katakanlah tidur 24 jam misalkan, ya. Ketika dia bangun, dia akan mengira dia hanya tidur 1 detik saja. Ya. Meskipun tidurnya panjang, dia merasa tidurnya sebentar. Nah, padahal dia telah tidur 24 jam. Nah. فَإِذَا كَانَ هَذَا فِي مُفَارَقَةِ الرُّوحِ فِي الْحَيَاةِ يُمْضِي الْوَقْتِ بِهَذِهِ السُّرْعَةِ فَمَا بَالُكَ إِذَا كَانَتِ الرُّوحِ بَعْدَ خُرُوجِهَا مِنَ الْبَدَنِ مَشْغُولَةِ imma bina'imin aw jahim. Nah. Kalau ini adalah mufaraqatir ruh, perpisahan ruh dalam kehidupan, ya, masih seorang masih hidup di dunia. Ruhnya berpisah dengan badan hanya sementara. Ya. Kalau ini dalam perpisahan ruh ketika dia masih hidup, berjalannya waktu begitu cepat. Fama baluka idza kanatir ruh ba'da khurujiha minal badan mashghulah imma bina'im aw jahim. Lalu bagaimana pendapatmu kalau ruh itu nanti sudah keluar dari badan, kemudian dia sibuk mendapatkan nikmat atau sibuk mendapatkan siksaan? Wal iyadu billah. Nah. Satamurru sanawat 'alal insan ka'annaha la syai'. Maka akan berlalu tahun demi tahun bagi manusia sepertinya atau terasanya tidak berlalu sama sekali. Seakan-akan cuma sebentar saja. Nah. Li'annam tidada zaman fi halin fi hali yaqdhatina laisa kam tidadiz zaman fi hali naumina. Karena berlalunya waktu ketika kita terjaga, ya, bukan seperti berlalunya waktu saat kita tidur. Fal insan al mustayqit min tulu'is syamsi ila zawalis syamsi yahissu bi anna al waqta tawil. Seorang yang terjaga dari terbitnya matahari sampai tergelincirnya matahari, ya, dari terbit matahari sampai waktu zuhur, dia terjaga terus. Yahissu bi annal waqta tawil, dia akan merasa waktu itu berjalan lama, berjalan panjang. Nah. Lakin law kana naiman ma ka'annaha syai', tapi kalau dia tidur dalam waktu itu sepertinya berlalu cepat waktu itu. Walladhi amatahu Allah 100 am tsumma ba'athah, seperti orang yang Allah wafatkan 100 tahun kemudian Allah hidupkan lagi dia. Qala kam labista? Qala labistu yawman aw ba'da yawm. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 259. Orang yang Allah wafatkan selama 100 tahun, kemudian Allah hidupkan lagi pada umat sebelum kita. Allah bertanya, kam labista? Berapa lama engkau tinggal? Engkau diwafatkan Allah itu berapa lama? Qala labistu yawman aw ba'da yawm. Ya. Terasa hanya sehari atau tidak sampai sehari. Ya. Sehari mungkin dari terbit matahari sampai tenggelam matahari. Sebagian hari artinya tidak sampai selama itu. Mungkin setengah hari, sepertiga hari, atau seperempat hari. Mungkin dari pagi sampai pertengahan siang. Nah, sekitar itu. Dia mengira waktunya cuma sebentar. Padahal dia telah diwafatkan Allah 100 tahun. Tidak terasa. وَأَصْحَابُ الْكَهْفِ لَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَتِسْعِينَ سِنِينَ وَتِسْعِ سِنِينَ. Dan Ashabul Kahfi, mereka tinggal di gua mereka 309 tahun. فَلَمَّا بُعِثُوا قَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ كَمْ لَبِثْتُمْ. Ketika mereka dihidupkan kembali, ya, sebelumnya tidur, dibangunkan oleh Allah, sebagian mereka berkata kepada sebagian yang lain, kam labistum, berapa lama kalian tinggal? Qalu labithna yawman aw ba'da yawm. Mereka berkata, kami hidup atau tinggal selama sehari atau sebagian hari saja. وَهَذَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ الْإِنسَانِ يَتَعَجَّبْ كَيْفَ تَذْهَبْ أَسَّنَوَاتِ عَلَىٰ هَا أُولَٰئِ الْأَمْوَاتِ. Maka ini menunjukkan bahwa manusia akan heran. Ya. Kok bisa orang-orang yang meninggal itu merasakan waktu berlangsung begitu cepat? Nah, نَقُولُ نَعَمْ. Kita katakan benar. As-sanawat ma ka'annaha illa daqiqah wahidah. Tahun-tahun yang berlalu seakan-akan hanya sedetik saja. Li'anna halal insan ba'da an tufariqur ruh. Ba'da an tufariqur ruha. Badanahu. Ya. Li'anna halal insan ba'da an tufariqa ar-ruhu badanahu sawa'un kanat mufaraqah kulliyah aw juz'iyah ghairu halihi idza kanat ar-ruh fil badan. Karena keadaan manusia setelah ruh berpisah dari badannya, ya, baik perpisahan itu perpisahan keseluruhan, artinya dia meninggal, aw juz'iyah, atau perpisahan yang sebagian saja, artinya dia berpisah ruhnya karena tidur. Setelah itu bangun, dia masih hidup. Itu juz'iyah. Perpisahan ruh yang juz'iyah. Kalau kulliyah, dia meninggal dunia. Kalau juz'iyah, dia tidur. Nah. Ghairu halihi idza kanati ruh fil badan. Keadaannya tidak sama dengan ketika ruhnya masih di badan. Jadi orang yang terjaga itu akan merasa waktu lama. Tapi orang yang tidur merasa waktu cepat. Demikian juga orang yang hidup di dunia, ya, akan lebih merasa perjalanan waktu itu lebih lama dibandingkan orang yang sudah meninggal, masuk ke dalam alam barzakh. Dia akan merasa waktu itu sangat cepat berjalannya. فَإِذَا كَانَتِ الرُّوحُ فِي الْبَدَنِ يُعَانِي مِنَ الْمَشَقَّةِ وَالْمَشَاكِلِ وَالْحَوَاجِيسِ وَالْوَسَاوِسِ أَشْيَاءَ تَطِيلُ عَلَيْهِ الزَّمَنِ لَكِنْ فِي النَّوْمِ يَتَقَلَّصُ الزَّمَنِ كَثِيرًا. Kalau ruh masih di badan, ya, terasa capek, banyak masalah, ya, ada emosi di sana, perasaan-perasaan yang tidak enak, perasaan tertekan, perasaan marah, perasaan sedih, ada was-was di situ. Ya. Berbagai perasaan itu membuat seorang merasa waktu berjalan lambat. Seakan-akan lama kalau dia merasakan ruh masih di badan. Nah, lakin fin naum yataqallas az-zaman katsiran. Tapi ketika dia tidur, seakan-akan waktu itu menyusut dalam jumlah yang banyak. Banyak susutnya. Nah. Wa fil mauti yataqallas akthar wa akthar. Ketika orang sudah meninggal dunia, waktu itu lebih banyak lagi menyusutnya. فَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ مَاتُوا مُنْذُ سِنِينَ طَوِيلَةٍ كَأَنَّهُمْ لَمْ يَمُوتُوا إِلَّا الْيَوْمَ. Orang-orang yang meninggal sejak beberapa tahun yang sudah lama, dalam jangka waktu yang panjang, كَأَنَّهُمْ لَمْ يَمُوتُوا إِلَّا الْيَوْمَ, seakan-akan mereka tidak meninggal kecuali hanya sehari saja. Rasanya baru sehari ketika dibangkitkan lagi. فَلَوْ بُعِثُوا وَقِيلَ لَهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ, kalau mereka dihidupkan kembali dan ditanya, berapa lama engkau mengalami masa tidur atau diwafatkan? قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ, mereka akan berkata, ya seperti cuma sehari atau sebagian hari saja, tidak sampai satu hari. وَهَذِهِ مَسْأَلَهِ قد يرد على الانسان فيها اشكال, ya, masalah ini kadang menimbulkan iskal bagi sebagian orang. ولكن لا اشكال في الموضوع مهما طالت المده باهل القبور فانها قصيره, namun tidak ada iskal dalam pembahasan ini sepanjang apapun waktunya bagi penghuni kubur akan terasa singkat. ولهذا قال, karena itu Allah Ta'ala berfirman, فَمُلَاقِيهِ, kemudian engkau akan bertemu dengan Allah. بِالْفَا أَدَّالَّهْ عَلَى التَّرْتِيبِ وَالتَّعْقِيبِ, disebutkan huruf fa yang menunjukkan urutan dan akibat. وَمَا أَصْرَأَ أَنْ تُلَاقِيَ اللَّهِ أَزَّ وَجَلَّ, duhai demikian cepatnya pertemuan dengan Allah Azza wa Jal. Ya. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah panjang lebar menjelaskan bahwa kehidupan kita itu sebentar saja. Kita akan bertemu dengan Allah dalam waktu yang sebentar. Karena itu bersabarlah di waktu yang sebentar ini. Ya. Kehidupan kita di dunia itu sebenarnya sangat sebentar. Ya. Maka bersabarlah untuk taat kepada Allah. Bersabarlah untuk menjauhi kemaksiatan kepada Allah. Bersabarlah untuk menerima takdir Allah. Nah, karena waktu perjumpaan dengan Allah itu sangatlah cepat. ثُمَّ قَسَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ النَّاسِ عِنْدَ مُلَاقَاتِهِ تَعَالَى إِلَى قِسْمَيْنِ, kemudian Allah Azza wa Jalla membagi manusia yang bertemu dengan Allah menjadi dua golongan. Minhum man ya'khudhu kitabahu biyaminih wa minhum man ya'khudhu kitabahu min wara'i dhahrih, di antara mereka ada yang mengambil kitabnya, catatan amalnya, dengan tangan kanan. Wa minhum man ya'khudhu kitabahu min wara'i dhahrih, dan di antara mereka ada juga yang mengambil catatan amalnya dari belakang punggungnya. Nah, فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا, adapun orang yang diberi kitabnya, ya, mengambil kitabnya dengan tangan kanan, فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا, maka dia akan mendapatkan hisab yang mudah, perhitungan amal yang mudah. Lamma dzakara annal insan kadihun ila rabbihi kadhan ay amil bijiddin wa nashat wa anna amalahu hadha yantahi ila Allah azza wa jalla kama qala Allah ta'ala walillahi ghaibus samawati wal ardi wa ilayhi yurja'ul amru kulluh. Ketika Allah menyebutkan bahwasanya manusia akan berjuang menuju Rabbnya dengan perjuangan yang menyusahkan, dia berbuat, dia beramal dengan sungguh-sungguh dan rajin, dan amalannya akan berujung kepada Allah Azza wa Jalla, seperti yang Allah nyatakan, walillahi ghaibus samawati wal ardi wa ilaihi yurja'ul amru kulluh, milik Allah lah seluruh yang gaib di langit dan di bumi, dan kepadanya lah akan diserahkan seluruh urusan. Kepada Allah lah akan dikembalikan seluruh urusan. Surah Hud ayat 123. Lamma dzakara hadza qala, setelah menyebutkan ini Allah berfirman, fa amma man utiya kitabahu biyaminih. Adapun orang yang menerima catatan amalnya dengan tangan kanannya, isyaratun ila anna haula'il 'amilina minhum man yu'ta kitabahu biyaminih wa minhum man yu'ta kitabahu min wara'i dhahrih. Itu mengisyaratkan bahwa orang-orang yang beramal tersebut, orang-orang yang berbuat tersebut, ya, ada di antara mereka yang mengambil catatan amalnya dengan tangan kanan, dan ada yang mengambil catatan amal dari belakang atau dari balik punggungnya. Nah, taib. Mungkin sampai di sini, ya. Jadi kita dari ayat ke-6 sampai sebagian penjelasan di ayat ke-8. Nah, insyaallah kita akan lanjutkan pada kajian berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.